من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، جماعة صلاة المغرب ينسمون برحمة الله سبحانه وتعالى. Kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Adz-Dza' wa Dawa' lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih. Dan masih kita membaca an-nusus, nas-nas, hadis-hadis yang berisi takhwif, sesuatu yang membuat kita takut dari kemaksiatan dan juga asar ataupun pengaruh dari dosa-dosa dan kemaksiatan berupa murka Allah dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau datangkan ya hadis-hadis yang begitu banyak ya untuk mengobati mereka-mereka yang terjatuh ke dalam dosa-dosa dan maksiat karena sebab bersandarkan pada ayat-ayat yang berisi roja, harapan-harapan. Hal ini tujuannya adalah agar kita manusia berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua sayap, yaitu yang pertama al-khauf, sayap berupa al-khauf, rasa takut, dan yang kedua ar-raja, sayap berupa ar-raja, harapan. Ya, apabila kita berjalan menuju Allah hanya dengan satu sayap saja, maka tidak akan bisa sampai, kita akan terjatuh. Apabila kita berjalan kepada Allah hanya dengan raja saja, tidak bisa, atau dengan khauf saja, tidak bisa. Harus kita, untuk kita bisa sampai kepada ridha Allah dan surganya, mengumpulkan dua sayap ini, yaitu al-khauf, rasa takut, dan ar-raja, harapan. Dengan adanya rasa takut, maka seseorang ketika dia beramal soleh, dia tidak bangga diri, tidak ujub, tidak takabur karenanya, karena dia takut dan khawatir jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan amalannya masih banyak kekurangan di sana sininya. Ya, dan apabila dia terjatuh ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan, dia dengan adanya rasa harapan yang ada padanya, dia akan bersegera bertaubat kepada Allah, tidak menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan beliau, agar kita berjalan kepada Allah dengan dua sifat ini, berharap kepada Allah dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka-mereka yang berjalan dengan satu sayap saja, maka mereka telah terjatuh ke dalam dosa besar. Seperti mereka orang-orang khawarij berjalan menuju Allah dengan al-khawf, hanya dengan rasa takut saja, sehingga mereka mudah putus asa ketika terjatuh ke dalam dosa-dosa. Bahkan mudah-mudahnya mereka mengkafirkan mereka-mereka yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Padahal pelaku dosa besar selain syirik itu tidak mengeluarkan seseorang dari al-Islam. Adapun sebaliknya, kaum murjiah yang mereka hanya bersandarkan pada ayat-ayat harapan, ya justru sebaliknya mereka bergampang-gampang untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, tidak takut ya ketika mereka berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, karena mereka hanya bersandarkan kepada ayat-ayat yang berisi harapan-harapan. Ya. Baik, kita baca hadis berikutnya yang beliau bawakan di sini rahimahullahu taala. Wa fi sahih Muslimin anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda fihi yaumal qiyamah thalathatun. Tersebut dalam sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda fihi yaumal qiyamah thalathatun. Sesungguhnya manusia pertama, golongan pertama yang dihukumi, yang dihisab di hari kiamat, itu ada tiga golongan, ada tiga jenis manusia. Ini menunjukkan begitu besarnya perkara tiga orang ini, sehingga didahulukan ya keputusannya, didahulukan hisabnya daripada yang lain ya. Siapakah saja mereka itu? Yang pertama adalah rajulun ustushhida, seorang yang mati syahid, mati karena berperang ya di jalan Allah. Secara zahir yang dilihat oleh manusia, dia mati syahid karena dia berperang bersama pemimpin kaum muslimin ya, memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang musyrik ya. Tetapi ternyata dia tidak termasuk orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amah. Kemudian dia pun didatangkan kepada Allah, dihadapkan kepada Allah setelah dia mati di medan perang. Fa arrafahu ni'amah, kemudian Allah pun Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya segala kenikmatan-kenikmatannya yang Allah berikan kepadanya dari awal sampai akhirnya, di antaranya kenikmatan untuk bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafaha, maka dia pun mengenali kenikmatan tersebut, mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah tunjukkan kepadanya. Benar ya Allah, itu semua adalah kenikmatan-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Faqala ma'amilta fiha, kemudian Allah bertanya kepadanya, Engkau gunakan untuk apa kenikmatan-kenikmatan tersebut yang aku berikan kepadamu? Di sini ada faedah, yaitu bahwasanya yang namanya kenikmatan menuntut untuk disyukuri. Ya, kenikmatan-kenikmatan itu suatu hari akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang kita rasakan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, agar jangan sampai kita menjadi orang yang celaka ketika di hari pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat ini. Qala qataltu fika hatta qutiltu, maka dia pun menjawab, aku ya Allah berperang untukmu, berperang di jalanmu, hatta qutiltu, sehingga aku mati. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala perkara, baik yang lahir ataupun yang batin. Ya, Allah berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau mengeraskan suaramu, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala ucapan, apakah yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Ya. Mengetahui segala macam perkara yang rahasia dan tersembunyi. Dan Allah tahu bahwasanya ucapan orang ini dusta. Ini sekedar ucapan. Dan Allah maha mengetahui niatan yang ada dalam hatinya, mengapa dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Kadzabta, kau dusta." Ya, engkau tidaklah berperang untukku. Engkau berperang untuk tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Walakin qatalta yuqal huwa jari. Hanya saja engkau berperang agar kamu dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan bahwasanya engkau sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani. Ya, engkau telah mendapatkan apa yang engkau cita-citakan dari pujian manusia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian diperintahkanlah mereka para malaikat untuk menyeretnya sehingga dia pun diseret di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia melakukan atau menjalani satu amalan ibadah yang begitu mulia, menjalani satu ibadah dan amalan yang begitu agung, yaitu al-jihad. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah mi'atu darajah, ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardi." Ya, inna fil jannah mi'atu darajah, a'adzaha Allahu lil mujahidin, ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang Allah siapkan untuk mereka, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan jarak di antara satu derajat dengan derajat yang lain itu tingginya adalah antara langit dan bumi. Ini menunjukkan keutamaan yang besar ya bagi mereka, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran mengisahkan tentang keadaan mereka, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Ya, janganlah kau kira bahwasanya mereka-mereka yang mati di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup. Ya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka dalam kondisi hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka senang gembira dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ruh-ruh mereka berada dalam tenggelok-tenggelok burung, keterbangan di surga menikmati segala kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang ini sial. Ya, dia mati berperang, ya, berperang melawan orang-orang kafir. Dia tidak mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada mereka al-mujahidin. Kenapa? Karena ternyata niatnya salah. Ya, amalan yang agung dan mulia ini tidak dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia peruntukkan untuk tujuan-tujuan dunia, pujian dari manusia, riya. Ya, ingin dilihat oleh manusia sebagai seorang pemberani. Wa qad qila, ya. Kemudian rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah, kemudian jenis yang kedua yang diputuskan urusannya pertama kali dan dihisab pertama kali adalah seorang yang dia mempelajari ilmu agama tentunya, karena itulah ilmu yang mengandung kemuliaan, ilmu yang dipuji di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Seorang yang dia mempelajari ilmu agama wa 'allamah, kemudian dia pun mengajarkannya. Setelah dia pintar, setelah dia menjadi seorang yang alim, dia mengajarkan, menebarkan ilmu tersebut. Ini juga ta'allumul ilmi wa ta'limuh, mengajarkan atau mempelajari ilmu dan mengajarkannya, ini memiliki fadilah yang sangat banyak dan sangat besar. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, jadi orang yang berilmu derajatnya itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keumuman kaum mukminin. Tapi orang ini tidak mendapatkan derajat tersebut. Wa qara' al-Qur'an. Dia juga mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Juga sama. Orang yang pandai mengajarkan ataupun pandai membaca Al-Qur'an kemudian juga mengajarkannya memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahir bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah." Seorang yang pandai di dalam membaca Al-Qur'an itu dikumpulkan bersama duta-duta, ya, dari kalangan para malaikat yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amah. Ketika orang ini telah mati, maka dia pun dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditunjukkan kepada dia beragam kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya ketika dia hidup di dunia. Fa'arafaha, maka dia pun mengakui kenikmatan-kenikmatan tersebut. Faqala ma 'amilta fiha, maka Allah pun kembali bertanya kepadanya, ma 'amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan nikmat-nikmat tersebut yang aku berikan kepadamu? Qala ta'allamtu fika al-'ilma wa 'allamtuhu, ya Allah, aku mempelajari ilmu karenamu dan mengajarkannya. Ini juga sama, pengakuannya dusta, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dada-dada manusia dari niatan-niatan. Mana ini niatannya ikhlas karena Allah, mana ini niatannya riya, ingin dilihat ataupun sumah ingin didengar oleh manusia. Allah Maha mengetahui, dan kita tidak bisa yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mendustakan, membohongi manusia, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak bisa kita bohongi. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku juga membaca untukmu ya Allah al-Qur'an. Faqala kadzabta, maka Allah jawab kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamta liqal huwa 'alim, hanya saja kamu belajar dan mengajarkan ilmu agar kamu dikenal sebagai seorang yang alim, agar kamu dipanggil sebagai seorang yang alim, bukan karena aku kata Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Faqad qila, sungguh telah dikatakan ya bahwasanya engkau sebagai seorang yang alim, sungguh engkau telah mendapatkan apa yang kau dapatkan dari apa cita-citamu ya, berupa pujian dari manusia ya. Wa qara'tul qur'ana liqal huwa qari, wa qara'tal qur'ana liqal huwa qari, faqad qila, dan kau membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya agar kau disebut-sebut sebagai seorang qori yang terkenal. Faqad qila, dan sungguh telah dikatakan oleh manusia, sungguh kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan dari pujian manusia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian diperintahkanlah untuk orang ini diseret, sehingga diseretlah dia di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, sehingga dia pun dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian golongan yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu 'alaihi wa 'athahu min asnafil mal kullih, seorang yang Allah lapangkan untuknya harta benda dunia, Allah jadikan dia sebagai seorang yang kaya raya. Wa 'athahu min asnafil mal kullih, Allah berikan kepadanya beragam jenis harta benda seluruhnya, dia kuasai, dia miliki. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amah, kemudian dia pun didatangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya beragam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, maka dia pun mengakui itu semua. Faqala ma 'amilta fiha, maka Allah pun Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ma 'amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Dan tentunya ini tidak terbatas pada tiga orang ini saja. Ya, kita pun akan dihadapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempertanggungjawabkan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga bersiap-siaplah kita untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka dia pun menjawab, ma taraktu fi sabilin, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, aku tidaklah meninggalkan satupun jalan yang engkau sukai untuk diinfakkan padanya, melainkan aku berinfak padanya. Tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan infak yang engkau sukai, melainkan aku berinfak padanya. Subhanallah. Ini juga jenis yang ketiga adalah jenis ataupun golongan yang beramal dengan suatu amalan yang sangat mulia, yang sangat besar, yaitu dia rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan ya infak seseorang, 10 kali lipatnya. Bahkan lebih dari itu, 700 kali lipatnya, bahkan lebih dari itu. Man jaa bil hasanati falahu asyrun saliyah, siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka untuknya 10 kali lipatnya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis dilipatkan lebih dari itu, 700 kalinya dan lebih dari itu. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, maha dermawan, dan tentunya Allah lipat gandakan sesuai dengan niatannya. Ya, bisa jadi seseorang tadi yang berinfak tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan musibah seperti orang ini keadaannya. Ya. Allah mengatakan kadzabta, engkau telah dusta. Ya. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad, hanya saja engkau berinfak agar engkau disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan, itulah tujuanmu. bukan untukku, bukan di jalanku. Meskipun secara zahir yang tampak pada manusia sepertinya engkau berinfak untukku, tapi aku, kata Allah, maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dadamu. Ya, engkau telah dusta, pengakuanmu telah dusta. Faqad qil, dan sungguh telah diucapkan, ya, bahwasanya engkau sebagai seorang yang dermawan, sungguh telah engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan dari pujian manusia, dan engkau tidak mendapatkan sedikit pun balasan dariku. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian diperintahkanlah untuk orang ini diseret, maka diseretlah dia di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Wa fi lafdhin, tersebut dalam lafaz yang lain, fa haula'is salasatu awwalu khalqillah tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah, tersebut dalam lafaz yang lain, bahwasanya mereka, tiga golongan ini, adalah makhluk pertama yang dibakar oleh neraka pada hari kiamat. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini banyak sekali ibrah, pelajaran, dan juga mau'izah, peringatan. Ya, di antaranya agar kita berupaya untuk menjaga keikhlasan kita dalam semua amalan-amalan kita. Jangan sampai terkotori amalan kita ini dengan riya, ya, dengan sum'ah, dengan ujub, dengan kesyirikan, sehingga batallah semua amalan tersebut, semulia apapun, sebesar apapun amalan kita, bahkan amalannya para nabi pun, kalau tercampuri padanya syirik, itu akan hilang, akan sia-sia. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatunna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau, wahai Muhammad, berbuat syirik, niscaya akan gugur semua amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan pasti kamu akan menjadi golongan yang merugi. Ya. Dan di sini tidak ada apa sesuatu yang menjadikan kita bermalas-malas. Sudahlah, kalau seperti ini adanya, begitu berat ancamannya orang yang berjihad di jalan Allah. Iya. Diancam dengan ancaman ini juga, seorang yang belajar mencari ilmu juga ada ancamannya. Juga mereka yang berinfak ada ancamannya. Sudahlah. Ya. Kita enggak usah yang menjalani jalan-jalan ini. Keliru. Ini salah, ini tipu daya syaitan agar melemahkan kita dari jalan-jalan kebaikan, dari jalan-jalan kemuliaan. Jihad kita fisabilillah, berjihad di jalan Allah adalah jalan kemuliaan, jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka di antaranya disebutkan al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan juga talabul ilmi adalah amalan yang sangat mulia. Ya. Juga berinfak di jalan Allah adalah amalan yang sangat mulia. Kita berupaya untuk kita bisa sampai kepadanya. Ya. Kita berupaya bersungguh-sungguh untuk kita bisa sampai kepadanya. Jangan sampai kita terpedaya oleh syaitan. Ya, terpedaya oleh syaitan, ditakut-takuti oleh syaitan, jangan sampai kita kalah. Tentunya kita harus berjuang mujahadatun nafsi, melawan, ya, keinginan jiwa ini yang selantiasa condong kepada kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, condong kepada hudud an-nafs, bagian-bagian dari jiwa, ingin dipuji, ingin dilihat, ya, ingin mendapatkan imbalan dari imbalan dunia, itu kita lawan. Jangan dibiarkan, ya. Jangan dibiarkan, ya. Jangankan kita, mereka saja salaf pun merasakannya seperti itu. Berat, ya, untuk melawan hati ini, untuk tetap istiqomah di atas keikhlasan kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, kata beliau, ma'alajtu syai'an ashadda 'aliyya min an-niyyah. Ya, fa innaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah saya, ya, mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Ya. Dikarenakan niat ini berbolak-balik, terkadang ikhlas, terkadang riya, terkadang sum'ah, kadang ikhlas, sehingga terus dan terus-menerus kita untuk senantiasa berjuang, ya, melawan kejelekan-kejelekan ini. Ya, jangan kita terbawa padanya, dan jangan pula kita berhenti beramal karenanya. Ya, disebutkan pula oleh Al-Fudail Ibn Iyadh, kata beliau rahimahullah, tarkul amal min ajlin nas riya, wal amal min ajlin nas syirkun. Kata beliau, Fudail Ibn Iyadh rahimahullah, meninggalkan amalan karena sebab manusia, sebab takut dipuji oleh manusia, mau ta'lim, mau sholat jamaah, aduh, takut dipuji oleh manusia. Ini riya justru. Iya, justru riya dia telah terjatuh ke dalam amalan riya. Ya, kesyirikan yang merupakan kesyirikan yang kecil tapi dosanya sangatlah besar. Ya, wal amali ajlin nas ataupun wal amal min ajlin nas syirkun. Dan kalau dia beramal karena manusia, ya, dia berangkat ke masjid karena ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, dia mendatangi majelis-majelis ilmu karena manusia, ini kesyirikan. Sama-sama, ya. Keduanya merupakan dosa. Wal ikhlas an yu'afiyakallahu anhuma. Sedangkan ikhlas itu adalah ketika Allah selamatkan kamu dari keduanya, dari riya dan syirik. Ya, kalau kita mendapati ya dalam hati kita sesuatu dari riya, sum'ah dan yang semisalnya, itu adalah perkara yang wajar sebagai manusia yang lemah. Ya. Dan kewajiban kita ketika itu adalah apa? Melawannya. Tidak kita terbawa padanya, harus kita melawannya. Dan senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Seperti dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik ma a'lam wa ma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dengan sesuatu yang memang saya ketahui sebagai syirik ataupun dengan sesuatu yang saya tidak ketahui. Ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik ma a'lam wa a'udzubika mimma la a'lam. Ya. Ataupun doa-doa yang semisalnya. Ya. Kalau kita misalkan sedang sholat, ya kemudian tiba-tiba menimpa hati kita riya, maka bagaimana? Kata para ulama, dilawan dan tambahkan kalau bisa sholatnya. Ya, ditambahkan sholatnya. Jangan kita berhenti dari sholat, ditambahkan. Ya. Dan adalah seorang sahabat yang mulia, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala dibacakan kepada beliau hadis ini tentang tiga golongan yang merupakan makhluk pertama yang disengat oleh neraka jahanam, beliau ketika dibacakan padanya hadis ini pingsan. Ini menunjukkan begitu ngerinya ancaman yang ada dalam hadis ini. Dibacakan pingsan, siuman lagi, sadar lagi, dibacakan lagi, pingsan lagi, dibacakan lagi, pingsan lagi sampai 3 kali. Ini menunjukkan ancaman yang begitu berat dan besar, ya, yang terdapat dalam hadis ini. Dan ini sangatlah baik, sangatlah bagus untuk mengobati mereka-mereka yang terkena penyakit apa? Bersandar kepada ayat-ayat yang berisi harapan-harapan. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah yaqul kama anna khairan nas al-anbiya'u fa syarrun nas man tashabbaha bihim min al-kadzabin wad'anahu minhum wa laysa minhum fa khairun nas ba'dahum al-ulama'u wasyuhada'u wal-mutasaddiqun wal-mukhlishun wa syarrun nas man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, saya mendengar guru saya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, sebagaimana sebaik-baik manusia adalah para nabi, maka sebaliknya sejelek-jelek manusia adalah man tashabba bihim minal kadzabin, orang-orang yang menyerupai nabi, mengklaim dirinya sebagai nabi padahal dia bukan nabi. Wada'annahu minhum wa laysa minhum, dia mengklaim dirinya sebagai nabi padahal dia bukanlah seorang nabi, itu manusia yang terjelek. Fa khairun nas ba'dahum, dan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah al-ulama, para ulamanya, orang-orang yang berilmu. Wa syuhada, kemudian mereka orang-orang yang mati syahid, mati karena berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan la ilaha illallah. Wal mutasaddiqun, kemudian juga mereka orang-orang yang gemar bersedekah. Wal mukhlishun, dan orang-orang yang ikhlas. Dan sebaliknya, manusia terjelek setelah mereka yaitu setelah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi padahal bukan nabi, adalah man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum, orang-orang yang dia menyerupakan dirinya dengan para ulama, dengan syuhada, dengan orang-orang yang ahli sedekah, dengan orang-orang yang ikhlas. Yuhimu annahu minhum fa laysa minhum, dia mengesankan dirinya sebagai seorang ulama, mengesankan dirinya sebagai seorang yang syahid, sebagai seorang yang rajin bersedekah, sebagai seorang yang ikhlas, padahal dia tidak termasuk dari mereka. Ini manusia yang terjelek. Ya, di sini juga ada tanda peringatan dari beliau agar kita senantiasa mengintrospeksi diri-diri kita. Ya, kita secara zahir, masya Allah, sepertinya tergolong ke dalam mereka orang-orang yang soleh. Tapi belum tentu kita tergolong ke dalam mereka golongan orang-orang yang soleh. Sehingga harus terus senantiasa kita memperbaiki amalan kita. Ya, yang lebih penting dari itu adalah kita memperbaiki amalan-amalan hati kita. Jangan kita sekedar perhatian kita tertuju pada amalan-amalan yang zahir. Ya. Harus kita lebih antusias memperhatikan amalan-amalan yang batin. Kemudian wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat 'indahu li akhihi mazlamatun min malin aw 'irdin falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yukhadh wa laysa 'indahu dinar wala dirham fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fa'tiyaha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha fadurihat 'alayhi thumma dhiha fin nar. Juga hadis berikutnya yang berisi ancaman dari kezaliman-kezaliman, dari dosa-dosa, adalah hadis yang tersebut dalam Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wasallam, siapa saja yang dia memiliki kezaliman terhadap saudaranya, apakah kezaliman berupa harta dengan dia mengambil harta saudaranya tanpa hak, iya, atau irdin ataupun membolimi kehormatan saudaranya, falyati, maka segeralah untuk dia mendatangi saudaranya tadi yang terzalimi, falyastahillaha minhu, dan hendaklah dia meminta penghalalan darinya, pemaafan darinya. Kalau dia mengambil hartanya, maka hendaknya dia mengembalikan hartanya, jangan sekadar meminta maaf kemudian tetap hartanya dimakan. Iya, dia datang kepadanya, mohon maaf ya, kemarin saya mengambil barang kamu dan ini barangnya, saya kembalikan. Ataupun kalau telah rusak, ini barangnya, saya telah ganti dengan yang lebih baik. Ya, saya minta maaf, saya bertobat kepada Allah, insya Allah saya tidak akan mengulangi yang semisalnya. Ataupun ketika dia membolimi kehormatannya, seperti mencaci, ya, mencemooh saudaranya, maka dia datang kepadanya meminta penghalalan. Kalau dia menghibahi, yang menghimai saudaranya, maka dikatakan oleh para ulama caranya bukan dengan datang kepada orang tadi yang diribahi. Kenapa? Karena kalau dia datang kepadanya, dikhawatirkan membuat saudaranya lebih marah. Tadinya gak tahu, dia tenang-tenang saja, adem ayem saja. Ketika diketahui bahwasanya saudaranya selama ini sering menghibahi dia, jadi marah. Itu yang dikhawatirkan. Ya, kalau datang kepadanya, maaf si fulan, kemarin saya di majlis ini ngerasani engkau, menghibai engkau, saya mengatakan kamu ini, itu, ini, itu, dikhawatirkan justru membuat dia marah, ya, tidak menerima uzurnya. Sehingga caranya, kata para ulama, kalau kita hendak bertaubat dari menghibai manusia, adalah dengan cara kita menyebut-nyebut kebaikan orang tadi di majlis yang kita ghibahi dia di situ, dan juga kita mendoakan untuk orang tersebut kebaikan-kebaikan. فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخَذْ. Ya, hendaknya dia segera untuk meminta penghalalan sebelum dia dibalas di akhirat kelak. Ya. Dan di akhirat kelak itu tidak ada maaf-memaafkan seperti halnya di dunia. Kalau seseorang mungkin ketika di dunia diambil hartanya, sudahlah dimaafkan, jadi enggak apa-apalah. Iya, apalagi kamu seorang yang butuh, sudahlah. Tapi kalau di akhirat enggak ada itu maaf-memaafkan. Adanya qisas. Ya, adanya tukar-menukar amalan-amalan. Iya. Sebelum dia dibalasi, walaisa indahu dinar wala dirham, dalam kondisi tidak ada bersamanya dinar, mata uang emas, tidak pula dirham, mata uang perak. Tidak berguna sama sekali emas dan perak ketika itu. Yang berguna adalah amalan-amalan. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fu'tiyaha hadha. Di akhirat kelak, kalau dia belum sempat meminta maaf kepada saudaranya yang dia zalimi, maka apabila dia, orang ini, memiliki banyak kebaikan-kebaikan, ukhidha min hasanatihi fa'utiya hadha, maka caranya adalah dengan diambil dari orang tersebut yang menzalimi kebaikan-kebaikannya, kemudian kebaikan-kebaikannya tadi diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Ya. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan kalau kita hendak menghibahi, maka silakan ghibahi orang tua kamu sendiri. Ya, kenapa? Kalau kita menghibahi orang lain, kita memberikan pahala kepada orang lain. Ya. Kalau kita menghibahi orang tua kita sendiri, maka kita memberikan pahala kepada orang tua kita sendiri. Ini sebagai peringatan, bukan perintah. Ya. Ya, bukan perintah untuk kita menghibahi orang tua kita ataupun orang lain. Ya, maksudnya kalau kita berbuat ghibah, maka kita telah memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada orang yang kita ghibahi. Iya. Sehingga kita jauhi itu ghibah. Wa illa ukhidha min sayyiati hadza. Kalau ternyata dia adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut, tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka caranya adalah ukhidha min sayyiat man sayyiat min sayyiati hadza fa turihat alaihi. Kejelekannya orang yang dia zalim itu diambil, fa turihat alaihi, kemudian ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Ya. Sehingga bertambahlah dosa di atas dosa. Tsumma turiha finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam annar, neraka. Ya, dalam hadis yang lain ya lebih lengkap, yaitu dalam Sahih Muslim disebutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis, tahukah kalian tentang siapakah itu orang yang bangkrut? Qaulul muflis fina man la dirham lahu wala mata'a, kata para sahabat. Ya, mereka menjawab orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan barang-barang. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa shiyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah seorang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat besar, juga membawa pahala puasa besar, membawa pahala zakat yang lainnya. Tapi di sisi lain dia pun membawa kezaliman-kezaliman. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Di sisi lain dia pun datang di hari kiamat dalam kondisi telah mencela, mencerca ini. Wa qadzafa hadza, menuduh orang ini dengan tuduhan-tuduhan dusta. Wa akala mala hadza, memakan harta orang ini secara zalim. Ya, wa safaka dama hadza, kemudian dia pun mengalirkan darahnya orang ini. Wa daraba hadza, memukul orang itu. Ya. Akhirnya bagaimana? Ya, fayu'tha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya orang-orang yang terzalimi tadi ya diberikan kepadanya kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Sampai habis kebaikan-kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Setelah sudah habis, tidak tersisa lagi kebaikan padanya, kemudian dia masih memiliki hutang kezaliman pada orang-orang, maka caranya adalah dengan diambil dosa-dosa orang tadi yang dia zalimi, kemudian ditimpakanlah kepadanya. Setelah itu dia dilemparkan ke dalam an-nar. Ya. Kemudian wa min as-sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha shibran min al-ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradin. Tersebut dalam as-sahih, yaitu Sahih Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, siapa saja yang mengambil sejengkal tanah orang lain, tanah tetangganya ataupun yang lainnya, bi ghairi haqqi, tanpa hak, ya, tanpa hak, merampas, ya, ataupun dengan apa, merubah batas-batas tanah secara diam-diam tanpa sepengetahuan tetangganya, ya, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin, maka ancamannya adalah dia akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke bumi yang ketujuh. Jadi bumi itu seperti langit, memiliki tujuh lapis. Ya, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah lah zat yang menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi semisal itu. Dan mereka-mereka yang berbuat zalim dengan cara mengambil hak saudaranya, tanah ataupun yang lainnya, dia terancam dengan ancamannya begitu dahsyat. Ini sejengkal, sejengkal tanah, apa faedahnya sejengkal tanah? Dipakai untuk menanam Ya, pohon tidak cukup. Ya, apalagi kalau mengambilnya lebih dari itu, tentunya ancamannya, siksanya lebih dahsyat, lebih mengerikan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ancamannya tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Dia di hari kiamat akan dikalungkan di atas lehernya 7 lapis bumi. Ini yang diambil cuma sedikit, 1 jengkal, tapi azabnya, ancamannya begitu dahsyat, begitu keras, sehingga segeralah kita untuk kita meninggalkan kezaliman kita. Ya, melepaskan segala macam kezaliman-kezaliman kita. Apapun bentuknya. Wa fi sahihaini anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narukum hadhihi allati yuqidu banu adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nar jahannam qalu wallahi in kanat lakafiyah qala fa innaha qad fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Tersebut dalam as-sahihain lil Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Masih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi, api kalian ini di dunia, allati yuqidu banu adam, yang dinyalakan oleh manusia, itu adalah juz'un wahidun min 70 juz'an, adalah satu bagian dari 70 kali bagian panasnya neraka jahannam. Jadi neraka jahannam panasnya adalah 70 kali lipatnya neraka dunia. Qalu, maka mereka pun para sahabat mengatakan, wallahi demi Allah, in kanat lakafiyah, seandainya siksa neraka tadi seperti neraka dunia, seperti api dunia sudah cukup ya Rasul. Ya, apalagi 70 kalinya, siapa yang tahan? Kita saja menghadapi percikan api dunia sudah tidak tahan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan api dunia itu sebagai pelajaran untuk kita mengingat-ingat api yang Allah ancamkan bagi mereka, orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, "Afara'aytumun nar allati turun?" Ya. "A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Ya. "Afara'aytumun nar allati turun?" Ya. "A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Ya. Disebutkan di situ, "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin." Kami jadikan api itu yang ada di dunia sebagai peringatan. Ya, peringatan akan api yang begitu panas, yaitu api neraka. Dan kebanyakan kita manusia, orang-orang tua, itu lebih mengkhawatirkan dirinya dan anak-anaknya dari api dunia. Dia sangat takut, sangat hati-hati. Ya, jangan sampai anaknya yang kecil menyentuh api. Tapi kebanyakan dari manusia, karena kebodohannya, tidak mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya dan anak-anaknya dari api neraka. Membiarkan ya keluarganya berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia jaga keluarganya dan dirinya dari api dunia, tapi dia tidak berupaya menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dengan agama ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuhan nas wal hijarah." Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita agar kita menjaga diri kita dari api neraka. "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Alaiha malaikatun ghilaz. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang kaku dan kasar. Ya. Sehingga kita harus lebih khawatir dan takut lagi menghadapi api neraka yang nanti insyaallah akan kita sebutkan di antara sifat-sifat yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Fa innaha murfuddilat 'alaiha bi 69 juz'an, kulluhunna mithlu harriha. Sesungguhnya api neraka jahanam itulah telah dilebihkan di atas api dunia sebanyak 70 kali lipatnya. Kulluhunna mithlu harrihinna. Kulluhunna mithlu harriha. Masing-masing dari 70 lipatan tersebut sama panasnya. Ya, sama panasnya. Sehingga harus kita berupaya membentengi diri kita dan keluarga kita dari an-nar. Dengan apa? Dengan kita berpegang teguh dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melalui lisan nabinya, berpegang teguh di atas ketaatan kepada Allah, di atas ubudiyah kepada Allah, dan menjauhi segala perkara yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, atau sebelumnya disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ishtakat an-nar ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'duna ba'da. Jadi neraka itu mengeluh kepada Allah. Neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga surga. Ya, tapi belum diberikan di situ penduduknya. Sehingga mereka mengeluh, wahai Rabb, sebagian kami memakan sebagian yang lain. Karena belum ada pengisinya, belum ada penghuninya, maka sebagian mereka memakan sebagian yang lain. Akhirnya mereka mengeluh kepada Allah, wahai Allah, ya sesungguhnya kami sebagiannya memakan sebagian yang lain. Maka Allah pun dengan rahmatnya, Allah izinkan kepada neraka untuk bernafas dua kali dalam setahun. Ya, ke muka bumi ini diantara asalnya. Nafasun fi syita wa nafasun fi as-saif. Allah berikan kepada neraka tadi nafas di musim dingin sehingga terasa dingin ya di musim tersebut, karena sebab nafasnya neraka. Jadi di dalam neraka itu ada dua macam azab. Yang pertama azab yang berupa an-nar, ada juga azab yang berupa zamharir, dingin yang terlalu sangat ya, sampai sangat dinginnya. Itu mereka ketika menerima azab ini meminta untuk dituangkan an-nar ya kepada Allah SWT. Ketika ahlun nar diazab oleh Allah dengan dingin yang begitu sangat, mereka meminta untuk dituangkan kepada mereka an-nar ya. Allah SWT berikan kepada mereka ataupun kepada an-nar nafas di musim dingin, sehingga jadilah dingin pada musim tersebut begitu menyengat. Dan juga nafas fi saif, nafas di musim panas, sehingga jadilah di musim tersebut panas begitu kuat sehingga membuat pohon-pohon kurma itu matang. Ini hadis disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Dan juga Allah menyebutkan tentang dahsyatnya an-nar ini di dalam beberapa ayatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Takadu tamayyazu minal ghayl." Hampir-hampir neraka itu pecah karena kemurkaannya, karena kemarahannya kepada ahlun nar. Di dalam firman yang lain Allah berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Tatkala neraka sudah melihat penduduknya dari jarak yang jauh, ya, sami'u laha taghayyuzan wa zafira, maka mereka pun mendengarkan ya kegeraman an-nar dan juga gelegaknya neraka yang sudah ingin segera membakar mereka, penduduk an-nar, dari orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Dan masih banyak ayat yang lain yang menyebutkan tentang dahsyatnya azab Allah berupa an-nar ini. Dan semoga apa yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala mendorong untuk kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang takut ini menjadikan kita membentengi diri-diri kita dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan, dan juga mengimbangi ya rasa harap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.